Sa Timotius pasai pud. Roh Allah dengan tegah gepegah bahwa bawate-wate yang tematika siladum ureung ji murtad ji ingkeu ke Almasih awaknya ji turut peunang dipegah li roh-roh yang sisat dan ji setot ajaran-ajaran ni bak roh jehid yang dipusampo li ureung-ureung munafik yang buha ati nurani ureung-ureung yang kasuput. Ureung nyan ji puruno bek mengkawin dan ji tambek ji pajuh le penajuh nyang ka ji teputente. Padahai penajuh nyan gecipta le pote Allah ke tepajuh ngon tepegah termonggasih ubak gop nyan le ureung-ureung nyang ka meiman ubak Almasih dan ka ji tepe ajaran nyang betul ni ba Allah. Pepe mantong nyang gecipta le Allah nyan get. Dan hana musapupi yang harus teranggap harum menyoka terimong dengan terpegah termonggasih ubah Allah. Sabab berkat ni bapa tu Allah dan doa yang terlake tepu sabab penajuhnya hala. Menyogata tapuruno ban mandum yang ubah cedara-cedara yang seiman. Gata temajut ke pelayan Isa Almasih yang membuat dengan get. Dan gata temasa beta paso lambatin gata ngon perman Allah yang tak percaya. Dan dengan ajaran-ajaran yang betul yang ka gata setot selawitnya. Puji ke calitra-calitra tahyul yang hana meguna. Latih ke dro gata ke udib dalam ibadat. Latihan jasmani bacut tagai haseji. Tema latihan rohani kebit meguna lam hai pemantong. Sebab na terkandung janji ke udib ni bak jamunyo dan waten yang tematika. Hai nyan, betul dan patut terterimong dan terpercaya sepenuh hati. Nyang ke sebab ji, tanya menjuang dan mengerja berat. Sebab getanya mengharap sepenuh ji ubak pota Allah yang udib. Ngap nyan ke peselamat ke mandum ureng yang paling pun na ke ureng-ureng meiman. Peruno ke mandumnyan dan yua ke ureng-ureng berjisitot. Bek ke namu sidra ureng pih dianggap gata hina sabab gata mantau muda. Nyang si kebit ji. Bah ke gata jut ke teladan ke ureng-ureng yang meiman. Bah ke wate gata metutut dan pi'i gata. Lam cara gata tagasih sesama kedro-dro dan iman ubah Isa Almasih. Menancit ngon udip gata yang glih. Watenyo, troan ulun tekasingo, gata bubibit tabut Alkitab kedumna ureng, tadurung dan gata pruno awaknya. Bek sampo gata lalo, tapuguna karunya ni bak roh Allah yang terberi ubak gata, bak wate pemimpin-pemimpin jemaah gepudu ajaro gopnya atuh ule gata. Menancit, nabi-nabi gepu sampo perman Allah ke hidro gata. Pubut ke mandumnyan dengan bit-bit mangat kemajuan gata jikalon le mandum ureng. Jaga ke hidro gata dan berate-ate ke ngon penyang gata puruno. Bah ke gata ngon setia gata pubut ban mandumnyan. Sebab dengan lagainyan gata kata peselamat bah ke hidro gata kedro menancit ngon ureng-ureng yang dengo gata.